Bro, jangan sampai lupa tetap tonton saya ada di sini. Dimanapun Anda berada, aku tetap ngeyel Mas Ora penyanyi. Tetap nyanyi. Bisa bro? Aku bisa. Siji, loro, telu, budal bro. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Istimewa kamu. Asik. Kita harus kandeng berbarengan. Jangan sampai kita pudul-pudulan. Oke bro? Mong Riko Hanson sayang bisa keturutan. Mukup-mukup yai. Bosmu teko. Apa sih ngomong? Hei, gue jalan yang solo. Aku lagi mulai ke Solo, nyawang dapur-dapuranmu. Sama yang ngomong ini? Iki, bisa ngejak. Gue mau ya ngejak. Gue mirai so nyanyi, gak trending. Udah gilan ngapain gak? Bro, tetep tonton aku ya bro. Tetep tonton aku. Cukup. Enggak. Enggak bisa, enggak bisa. Gue gak. Ngapo? Alah, podcastnya so diganti nyanyi saya. Gak bisa, udah gilan. Podcastnya sesok yang senggak. Senggak piye kah? Senggak. Aku nyarep nyanyi. Gondku lo Ben, sesok diganti PC musik. Wegah, karemu brocel sanan. Ini, piye? Senggak. Mohon maaf, okay. Kesalahan ada di studio kita, ya. Enggak ya? Bro ya, oke ya bro. Oke okay, yang seperti apa nih ya? Oke okay, siap ya. Penyanyi dudu tukang senggak, nek senggak kan dapuranmu. Kuwi lah ya iso to kowe ngepasne kono kowe sane kendang lho Mas. Kuwi lho ora ene bolongane kok dipasne. Mas keplane lho. Oh iya. Mohon maaf ya Bro, Oke. Okay. Aku editen ya elek iki engko dadi. Rasa diedit los. Los diengkulmu. Ayo. Yo. Mong Riko Hanson sayang. Mas, nyapo? Aku ngerti. Mulai sampai gue trending, gue kalah karo aku. Paham aku jane. Aku tapi njaluk tulung pisan iki. Mau. Kowe manut to? Nek we trending, ya. Podcastku gak payu. Piye pre musikmu karo podcastmu payu? Aku njaluk pisan iki. Cacah ben manut karo aku. Pisan iki, Cok. Pisan iki. Pisane meno, Cil. Iya. Jaluk tulung pisan iki sing apik ya. Sing apik ya, Bro. Sing apik. Sing apik, Cak. Pisan to ya. Pisan iki ya. Mas. bisa kiai somben nyanyinya tak kepruk gitu. Ya ya ya. Iki DC musiknya wapi, masa tekan penyanyi kau yuk, kowe kan? Betul aku jalan bisa niki kowe kono. Yo, wes yo. Jatuh tolong mas yo, bisa niki ya. Jatuh tolong mas yo, manut aku, manut aku. Jonek ini Thomas ya lu. Wes ngene-ngene. Wes. Wes api, Pak. Api DC musik.